wahai pesona. Ku memanggilmu melalui lagu nada cinta merayu. Namamu selalu dalam ingatanku, dalam ingatan. Wajahmu selalu di cermin mataku. Tiada hari berlalu tanpa cintamu, tanpa cintamu. Berlalu tanpa cintamu, tanpa cintamu. Oh, begitu pula bayangkan kamu, selalu saja nadaku memanggilmu melalui lagu nada cinta merayu. Oh, wahai pesona.